Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-112 sampai 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan. Qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sebuah daerah, sebuah negeri yang dulunya aman, tentram, rezekinya datang mengalir dari segala tempat. Fakafarat bi'an umillah. Kemudian penduduk negeri itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Maka Allah timpakan mereka baju kelaparan dan ketakutan dengan sebab apa yang mereka lakukan. Walaqad ja'ahum rasulun minhum. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Fakadzabuhu. Lalu mereka mendustakan rasul tersebut. Fa'akhadahumul adabu wahum zalimun. Maka mereka pun dihancurkan oleh azab dalam keadaan zalim. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wa hadhihi al-qaryatu hiya Makkatul Musyarrafatu allati kanat aminatan mutmainnatan la yuhaju fiha ahadun wa takhtarimuha al-jahiliyatul juhala'u hatta inna ahadahum yajidu qatila abihi wa akhihi fala yahijuhu ma'asyiddatil hamiyati fihim wan na'arah al-arabiyyati fa hasala laha min al-amni tammi ma lam yahsul li siwaha wa kadhalika rizqul wasi'u. Negeri yang dimaksud dalam ayat ini adalah Makkah Al-Musyarrafah. Dulu, Makkah adalah negeri yang aman, tentram. Tidak ada seorang pun yang bikin onar dan kerusuhan di sana. Kota Makkah adalah kota yang sangat dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah yang bodoh-bodoh itu. Sampai sekalipun salah satu dari mereka mendapati orang yang membunuh bapaknya atau saudaranya, mereka tidak berani membuat kegemparan atau keonaran di Makkah. Padahal mereka, orang-orang jahiliyah, sangat fanatik kesukuan di tengah-tengah mereka dan memiliki fanatik kebangsaan Arab yang mendalam. Maka negeri Makkah mendapatkan keamanan yang sempurna saat itu, yang tidak didapatkan oleh selain Makkah. Demikian pula rezeki yang luas. Kanat baldatan laisa fiha zar'un wala syajarun, walakin yassarallahu laha rizqa ya'tiha min kulli makanin. Dulu Makkah itu adalah negeri yang tidak ada tanamannya, tidak ada pohonnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki di Makkah, yang rezeki itu datang dari setiap tempat di kota Makkah. Faja'ahum rasulun minhum ya'rifuna amanatahu wa sidqahu yaj'uhum ila akmalil umuri wa yanhahum 'anil umuri sayyi'ati fakadzabuhu wa kafaru bi ni'matillahi 'alaihim fa'adzaqahumullahu dhidda ma kanu fihi wa albasahum libasal ju'i alladhi huwa dhiddur raghdi wal khauf alladhi huwa dhiddul amni wa dhalika bisababi sani'ihim wa kufrihim wa adami syukrihim wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Lalu datanglah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Mereka mengenal rasul itu terpercaya dan jujur. Kemudian rasul itu menyeru mereka untuk menuju perkara yang paling sempurna dan melarang mereka dari perkara-perkara yang jelek. Maka mereka mendustakannya dan mereka mengkufuri nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Maka Allah pun menimpakan kepada mereka kebalikan dari apa yang selama ini mereka nikmati. Allah pakaikan untuk mereka pakaian kelaparan, yang itu merupakan kebalikan rezeki yang mengalir. Dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan, yang merupakan kebalikan dari kondisi yang aman. Itu semua dengan sebab perbuatan mereka, dengan sebab kekufuran mereka, dengan sebab mereka tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Tidaklah Allah mendolimi mereka, akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, setelah kita membaca ayat yang ke-12 sampai 112 sampai 113 dalam surah An-Nahl, maka di sini kita juga telah membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sa'di rahimahullah. Maka bisa kita simpulkan beberapa faedah yang terkandung di dalamnya. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. I'lam. Annahu ta'ala lamma haddadal kuffara, lamma haddadal kuffara bil wa'idis syadidi fil akhirati, i'lam annahu ta'ala lamma haddadal kuffara bil wa'idis syadidi fil akhirati haddadahum aydan bi afati dunya, haddadahum aydan bi afati dunya wa huwa al wuku'u fil ju'i wal khauf. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di samping menakut-nakuti orang-orang kafir dengan ancaman yang keras di akhirat, Allah juga menakut-nakuti mereka dengan kesulitan-kesulitan dunia, yakni mengalami kelaparan dan ketakutan. Jadi orang kafir itu tidak bahagia dunia akhirat. Mereka di akhirat diancam dengan ancaman yang keras, dengan azab yang pedih, kekal selamanya di neraka. Di dunia mereka diancam juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan kepada mereka kelaparan, ditimpakan kepada mereka ketakutan. Naam barakallahu. Ini terjadi pada orang-orang kafir Quraisy di zaman itu. Nah, baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Jumhurul mufassirina qalu innal murada bi hadhil qaryah, innal murada bi hadhil qaryah iya Makkah al-Musharrafah. Jumhur ahli tafsir berpendapat bahwa sungguhnya yang dimaksud dengan qaryah atau negeri dalam ayat ini adalah negeri Makkah Al-Musyarrafah. Nah, jadi kota Makkah dulu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan kota yang aman, kota yang tenteram, kota yang makmur. Dan itu terus berlanjut generasi demi generasi sesudahnya. Sampai pada masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Para orang musyrik jahiliyah kebanyakan masih menganggap mereka itu berada di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Namun mereka melakukan kekufuran-kekufuran. Mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yang itu semuanya adalah wujud mereka tidak mensyukuri nikmat tinggal di Makkah Al-Musyarrafah. Ditambah lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, mereka kemudian mendustakan beliau. Bahkan mereka sampai mengusir beliau dari kampung halaman. Mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah, wabil khusus nikmat yang paling besar, nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah pun membalas, menghukum mereka keadaan yang asalnya aman menjadi ketakutan. Keadaan yang asalnya melimpah rezekinya berubah menjadi kelaparan. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang Mekah itu ketika beliau sudah ke Madinah. Nah, sebelum Fathu Makkah, agar ditimpakan kepada penduduk Makkah yang saat itu masih belum menjadi negeri kaum muslimin, agar ditimpakan paceklik selama 7 tahun. Maka orang musyrik jahiliyah saat itu betul-betul kelaparan. Stok bahan makanan sangat minim. Sampai mereka pun makan tulang-tulang yang kemudian dipanggang lagi. Memakan potongan-potongan kulit. Ditambah lagi mereka dalam keadaan ketakutan dengan ancaman pasukan kaum muslimin dari Madinah. Orang musyrik benar-benar dalam kondisi goncang, baik ekonominya maupun keamanannya. Semuanya Allah timpakan kepada mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat yang terbesar. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah. Taib. Kalau kota Makkah yang di situ ada baituwanya saja, bisa seperti itu keadaannya. Jika penduduknya tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka di luar Makkah atau selain Makkah, maka lebih layak lagi untuk mendapatkan semacam itu. kemakmuran akan berubah menjadi apa ini? Kesengsaraan. Keadaan yang aman menjadi apa ini? Ketakutan yang mencekam. Taibarfikum. Namun setelah itu kemudian maka berhasil direbut kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabatnya dalam peristiwa Fathu Makkah. Maka kembali menjadi kota yang aman, tentram, yang rezekinya datang dari segala penjuru. Nah, begitu. Jadi ayat ini terkait dengan Makkah sebelum Makkah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, jadi asalnya memang aman sentosa, ya. Berkat doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian dibalik menjadi negeri yang penuh penderitaan, kelaparan di sana sini. Ketakutan di mana-mana. Nah. Baik. Disebabkan penduduknya mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Dzakara Allahu ta'ala li hadhihi al-qaryati sifatin. Dzakara Allahu ta'ala li hadhihi al-qaryati sifatin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ciri-ciri negeri yang disebutkan dalam ayat ini. As-sifatul ula, kaunuha aminatan. Kaunuha aminatan. Ay zata amnin. Wal arabu kanu yahtarimunahum wa yakhussunahum bitta'dimi wat takrim. Wal arabu kanu yahtarimunahum wa yakhussunahum bitta'dimi wat takrim. Sifat yang pertama, negeri itu adalah negeri yang aminah. Aminah yang dimaksud di sini ialah yang memiliki keamanan. Zata amnin. Orang-orang Arab atau bangsa Arab, mereka sangat menghormati penduduk Makkah. Bahkan memberikan kehormatan dan kemuliaan khusus untuk penduduk Makkah. Tidak ada yang berani mengganggu penduduk Makkah. Fahasolalaha minal amni tami malam yaksul lisiwaha. Fahasola laha minal amni dami malam yaksul lisiwaha. Maka negeri itu mendapatkan keamanan yang sempurna yang belum pernah didapatkan oleh selain Makkah. Ini sifat yang pertama, ya. Aminatan aidzata amnin. As-sifatu as-thaniyah. Kaunuha mutmainnatan. Ai annaha qaratun sakinatun Nah, sifat atau ciri yang kedua, negeri tersebut, yakni Makkah, adalah negeri yang mutmainnah. Arti mutmainnah ialah bahwa negeri Makkah itu qarratun sakinatun. Qarrah, tenang. Sakinatun, sama, ya, negeri yang tenang, yang tentram. Fa'ahluha la yahtajuna ila lintiqali anha di khaufin. Fa'ahluha la yahtajuna ila lintiqali anha li khaufin. Penduduk Makkah tidak perlu pindah dari Makkah dikarenakan ketakutan, karena sudah jelas aman, tenang, tentram, ya. Nah. Baik. As-sifatu as-salisa. Sifat yang ketiga. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin. Taib. Rezekinya datang mengalir melimpah Rohodan dari setiap tempat. Nah, ini adalah tiga sifat yang dimiliki oleh negeri Makkah. Aminah, mutmainnah, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Baik. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Min alamatis sa'adati, min alamatis sa'adati fid dunya. Nailul amni wassihati wal kifayah min alamatis sa'adati fid dunya. Nailul amni wassihati wal kifayati. Waqad hasala dhalika ahlu Makkah. Qawluhu aminatan isyaratun ilal amni. Wa qawluhu mutmainnatan isyaratun ila sihhati. Wa qawluhu mutmainnatan isyaratun ila sihhati. Wa qawluhu ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin isyaratun ila al-kifayati. Wadhalika ijabatu da'wati Ibrahim alaihissalam. Di antara tanda-tanda kebahagiaan di dunia ialah mendapatkan keamanan. Diaman, tak takut oleh gangguan musuh, baik dari dalam atau dari luar. Kemudian mendapatkan kesehatan, sehat walafiat. Nah, bebas dari wabah, bebas dari penyakit. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kecukupan rezeki. Rezekinya lapang. Kebutuhannya terpenuhi. Wah, sudah bahagia. Ini semua didapatkan oleh penduduk Makkah. Firman Allah Ta'ala, aminatan, ini isyarat kepada kondisi keamanan yang mereka dapatkan. Sedangkan firman Allah Ta'ala, mutmainatan, ini isyarat kondisi kesehatan mereka. Nah, ketenangan hati, kenyamanan, ketenteraman, ini termasuk faktor utama yang mendukung seseorang itu apa ini? Bisa sehat. Nah, hanya kalau sakit, apalagi pandemi gini, dengar berita kematian, COVID. Baca berita, angka kematian naik, ya langsung ngedap. Hatinya galau, risau, gak tenang, gak tenang. Akhirnya sakit, ya. Nah, jadi kenyamanan, kondisi enak, nah, gitu. Itu menjadi faktor dan sebab terbesar orang bisa apa ini? Sehat. Nah, kalau ada yang riang, seger, kenapa? Kondisinya tenang hatinya ini ya. Nah, enggak galau ya. Nah, pikirannya enggak macam-macam ya. Nah. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rezekinya datang melimpah dari segala tempat. Ini isyarat al-kifayah. Kecukupan. Kesejahteraan hidup. Ini semuanya didapatkan oleh penduduk Mekah. Dan ini merupakan bentuk dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mereka. Nah, insyaAllah ya. Tayyip. Jadi kalau kalian sekarang kondisinya aman, kemudian sehat walafiat, hatinya tenang, nyaman, tentram, kebutuhan-kebutuhannya tercukupi, beli kitab bisa, makan bisa, jajan bisa, ya, untuk suplemen-suplemen tambahan juga bisa. Wah, sudah benar-benar dapat kebahagiaan di dunia itu ya. Naam. Al-amnu was-siha wal-kifayah. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Baik, kita lanjutkan. Al-fa'idatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala faqafarat bi'an umillah. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, bitakdzibihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penduduk negeri itu kemudian kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, yakni dengan mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafi wahidil an'umi qawlan. Wafi wahidi al-an'umi qawlani. Bentuk mufrad lafad an'um. Bi an'umillah. An'um. Ada dua pendapat. Ahaduhuma. Anna wahidaha nu'mun. Anna wahidaha nu'mun. Qalahu Abu Ubaidah wa Ibn Qutaibah. Qalahu Abu Ubaidata wa Ibn Qutaibata. Pendapat yang pertama, bentuk mufrad lafad an'um adalah nu'mun. Ini pendapat Abu Ubaidah dan Ibn Qutaibah. Jadi nu'mun, an'umun. Wasani nikmatun. Qalahu az-Zajjaj. Pendapat kedua, bentuk mufrad lafad an'um ialah nikmah. Nikmatun an'umun. Pendapat az-Zajjaj. Nah. Taib, namun pendapat yang lebih kuat dari dua itu, dari pendapat yang kedua ialah pendapat yang pertama. Yang paling kuat di antara dua pendapat tadi ialah pendapat yang pertama. Bahwasanya an'um itu bentuk jamak. Bentuk mufradnya ialah nu'mun. Kalau nikmatun bentuk jamaknya ni'amun. Ya. Nah. Wallahu ta'ala bissawab. Tapi ada yang berpendapat nikmatun jamaknya bisa an'um juga. Baik. Al-fa'idatu as-sadisah. Fa'idah yang ke-6. Qalu ta'ala fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Qala al-mufassiruna azzabahumullahu fil ju'i sab'a sinina. Azzabahumullahu fil ju'i sab'a sinina. Hatta akalu al-jiyafa wal-idhama al-muhtarakata. Azzabahumullahu bil ju'i sab'a sinina hatta akalul jiyafa wal 'idama al muhtaraqata. Fa amma al khawfu فهو خوفهم من Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min sarayahu allati kana yab'athuha hawlahum. Fa ammal khawfu fa huwa khawfuhum min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min sarayahu allati kana yab'athuha hawlahum. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Maka Allah timpahkan kepada mereka kelaparan dan ketakutan dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Berkata para ulama ahli tafsir, bahwa Allah mengazab mereka dengan kelaparan selama 7 tahun. Sampai mereka makan bangkai-bangkai. Makan tulang-tulang yang dibakar. Ya, kalau enggak dibakar, alot ya. Nah, dibakar. Nah, anggap saja sate tulang. Adapun azab yang berupa ketakutan ialah mereka sangat takut terhadap ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukan-pasukan perang yang beliau utus untuk mengepung mereka. Nah, ini balasan atas kesombongan mereka dan kekufuran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-fa'idatu as-sabi'ah, fa'idah yang ketujuh. Qauluhu ta'ala, walaqad ja'ahum rasulun minhum. Fakadzabuhu. Al-muradu bihaulai ahlu Makkah. Wal-muradu birasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh telah datang kepada mereka yang dimaukan ialah penduduk Makkah. Rasulun minhum, rasul dari kalangan mereka yang dimaukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadzabuhu, mereka pun mendustakan beliau. Al-faidatu ats-tsaminah, qauluhu ta'ala fa akhadhahumul 'adzabu wa hum dzalimun. Al-muradu bil-adab qawlani. Ahaduhuma al-ju' qalahu Ibn Abbas. Asani al-qatlu bi Badrin. Qalahu Mujahid. Qal Ibnu Sa'ib wahum dolimun ay kafirun. Qala Ibnu As-Sa'ibi wahum dolimuna ay kafirun. Nah, maka Allah mengadab mereka dalam keadaan mereka zalim. Adab yang dimaukan di sini ada dua pendapat. Yang pertama, mereka diadab dengan kelaparan yang disebutkan tadi selama 7 tahun. Pendapat ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang kedua, mereka terbunuh ketika perang Badar. Di pendapat Mujahid, Ibnu As-Sa'ib berkata, wahum dolimun dalam keadaan mereka dolim, yakni kafir. Di mereka mati kafir ketika perang Badar. Wal'iyadu billah. Minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan seputar nahwu. Disebutkan khobar wajib diakhirkan jika mubtada'nya berupa isim istifham. Contoh, man fiddari, siapa yang ada dalam rumah ini? Juga disebutkan khobar wajib didudukan kalau berupa isim istifham. Contohnya, aina zaidun. Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, man fidari, karena khobarnya berupa sibul jumlah. Kemudian, mubtada'nya berupa isim istifham. Nah, ini berarti mubtada'nya dulu, khobarnya di belakang, ya. Kalau yang kedua, aina zaid, berarti ini khobarnya berupa isim istifham, mubtada'nya berupa isim isyarah. Isim ma'rifat. Di aina zaid, aina khobar muqaddam, zaidun mubtada' mu'akhar. Tak boleh zaidun aina, ya. Nah, jadi cirinya seperti itu. Jazakum khair atas perhatiannya dan tahunya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.